Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran hadis dari Al-Faiz Nabawiyah. Tepatnya pada hadis yang ke-29, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku amal yang akan memasukkanku ke dalam surga, wa yub'iduni minan nar, dan menjauhkanku dari neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta 'an 'azimin. Sesungguhnya engkau bertanya tentang sesuatu hal yang besar dan berat. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah ta'ala 'alaihi. Namun itu satu hal yang mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Maka amal tersebut ialah sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Waktuqi musolata dan tegakkanlah sholat, waktuqi zakat bayarkanlah zakat, waktasumu Ramadan dan berpuasalah di bulan Ramadan, waktahujjul bait dan berhaji al-baita ke rumah Allah yaitu Ka'bah. Kemakam kemudian Nabi mengatakan ala aduluka ala abwabil khairi, maukah kutunjukkan badanmu pintu-pintu kebaikan. Asamu junnatun, puasa adalah tameng, wasodaqatu dan sedekah, tudfi'ul khati'ata, itu memadamkan dosa, kama yudfi'ul ma'un na'ar, sebagaimana api, sebagaimana air, memadamkan api. Wasolatu rajuli fi jawfil laili, demikian juga solatnya seseorang di tengah malam. Thumma tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di salat sajdah, tatajaffa junubuhum ila al-mawaji'i hatta balagha, sampai kalimat ya'malun. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka ma kabarkan kepadamu bi raksil amri, ini pokok segala urusan, wa amutu wa amutihi dan tiangnya, wa dirwati sanamihi dan puncaknya. Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saya mau ya Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, raksul amri, pokok segala urusan adalah al-Islam, adalah Islam, yaitu syahadat, wa amutuhu dan tiangnya adalah sholat, wa dirwatu sanami al-jihadu, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Semoga kemudian Nabi mengatakan ala ukhbiruka, maka ku kabarkan kepadamu fi milaki dalika kullihi, kunci itu semua. Untuk aku katakan bala ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, maka Nabi memegang lidahnya, wa qala, kemudian Nabi mengatakan kufa alika hadha. Maka tahanlah lisanmu ini. Kemudian aku katakan wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna, apakah kita akan mendapatkan hukuman bima dengan sebab apa yang natakan lamu bihi, kami ucapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sakilat ka ummuk, ya, semoga engkau kehilangan ibumu. Matilah ibumu. Atau sakilat ka ummuka, semoga ibumu kehilangan dirimu, ya, karena kamu mati. Itu terjemah letterlapnya. Meskipun makna yang diinginkan dari kalimat ini tidak sebagaimana makna yang mutlak awalnya. Sakilat ka ummuk artinya doa kematian, makna dasarnya. Wahal, dan tidakkah yakubu, tidak ada yang menyebabkan yakubu nasa, manusia terkelungkup dalam neraka, ala wujud pada wajah-wajah mereka, ala manakhirihim atau lubang-lubang hidung mereka, ila hasaidu al-sinatihim, kecuali hasil panen lidah mereka sendiri. Dirajalan al-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. berkenaan dengan sakilat ka ummuk, maka maknanya adalah faqadatka, semoga ibumu kehilangan dirimu karena engkau mati. Namun ini sehingga makna lahiriah, makna latarlah dan kalimatnya adalah doa'un alihi bilmu'un, adalah doa supaya mu'ad bin Jabal mati. Namun zahiruhu layu'adu wuku'uhu, namun zahir dari makna latarlah ini tidaklah diinginkan. Namun ini adalah kata-kata yang biasa meluncur pada lisan orang Arab, dan namun mereka tidak bermaksud dengan kata-kata tersebut hakikat doa. Namun itu adalah kalimat teguran atau kata-kata teguran. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah anjuran seorang murid bertanya kepada gurunya tentang amal yang paling utama, amal yang paling tinggi derajatnya, dalam rangka bisa, dalam rangka untuk mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan surga dan lari sejauh-jauhnya dari neraka. Yang tentu pertanyaan ini ditujukan dari seorang kemudian murid kepada gurunya yang lebih berilmu daripada dirinya. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang sidat ihtimam min alim, hendaknya seorang guru itu sangat memberikan perhatian dengan pertanyaan muridnya, dan telah dia memberikan jawaban pada pertanyaan muridnya dengan jawaban yang memuaskan dan dengan gaya bahasa yang mudah ditangkap, dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Maka Nabi gagal pertanyaan waktu jawab, Nabi cerita banyak hal, maka jawabannya sangat-sangat lengkap. Jawabannya sangat-sangat lengkap, dari amal yang mau mengantarkan kepada surga, menjauhkan dari neraka, kemudian pintu-pintu kebaikan dan sebagainya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasannya amal adalah sebab untuk masuk surga. Akhbirni an amalin yudkhilini al-jannata, banyak dikabarkan padaku satu amal yang akan memasukkanku ke dalam surga. Ini dalil bahwasannya amal adalah sebab masuk surga. Ini sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl ayat yang ke-32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga disebabkan amal yang kalian kerjakan. Lalu bagaimanakah dengan mendudukkan hadis yang lain, ya bahkan riwayatkan Abu Bakar dan Muslim, Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Gimana kompromi untuk dua hadis ini? Maka di sini di Sarah Sallam Ibn Al-Hilali untuk Arba'in Nawawiyah ada disebutkan fihi aqwal, ada beberapa pendapat ulama untuk mengkompromikan dan menunjukkan dua hadis ini. Yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan tidak ada amal yang bisa memasukkan ke dalam surga, annal murada nafyu asli dukhuli, bahasanya yang ditiadakan adalah pokok ad-dukhul, masuk surga. Maka pada dasarnya amal itu bukanlah hal yang masukkan orang ke dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan menjadikan amal sebagai sebab untuk masuk surga. Ini bukan pada asalnya dia bukan sebab. Seandainya Allah tidak jadikan sebagai sebab, dia bukan sebab untuk masuk surga. Seandainya bukan karena Allah menjadikannya sebagai sebab. Maka penjelasan pertama ini mirip dengan penjelasan yang kedua. Penjelasan yang kedua mengatakan amal itu sendiri sebenarnya tidaklah menjadi sebab seorang telah masuk surga. Seandainya bukan karena anugerah Allah dan kasih sayangnya, dengan Allah jadikan amal sebagai sebab masuk surga. Dan amal soleh itu sendiri adalah juga anugerah dan kasih sayang Allah pada hambanya. Maka surga dan sebab masuk surga semuanya adalah anugerah Allah. Itu mirip dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, ada yang mengkompromikan dengan mengatakan bahasanya amal itu adalah sebab untuk bertingkat-tingkatnya derajat di surga, bukan sebab masuk surga. Dikompromikan dengan membedakan antara sebab masuk dan sebab bertingkat-tingkatnya. Maka yang diajarkan adalah sebab masuk. Sebab masuk surga adalah rahmat dan anugerah Allah. Sedangkan hadis yang mengatakan itu menjadi sebab masuk surga adalah sebab bertingkat-tingkatnya derajat orang di surga. Kemudian yang keempat, ini adalah dinilai jawaban yang paling bagus, adalah kemudian yang enam, ini perlu kemampuan bahasa Arab, yaitu ba, yang di situ dikatakan menjadi sebab masuk surga, bukan ba yang di situ terdapat dalam hadis yang meniadakan masuk surga. Maka di surat An-Nahl Allah katakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ada ba-nya. Surat An-Nahl ayat 32, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ada ba-nya. Di hadis Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, tidak ada seorang pun yang masuk surga bi'amalihi. Nah, ini ada ba juga. Maka ba yang ada pada hadis yang meniadakan masuk surga itu berbeda dengan ba yang ada pada ayat An-Nahl 32 yang mengatakan masuk surga dengan amal. Maka ba yang dalam hadis amal itu jalan menuju surga, ba-nya adalah ba sababiyah, ba sebab, yang maknanya bahasanya amal adalah sebab masuk surga. Maka dia adalah sebab sebagaimana sebab-sebab yang lain. Sebab sebagaimana sebab-sebab yang lain. Makan itu sebab kenyang, namun ada orang yang makan dan tidak kenyang-kenyang. Orang butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkah barokah Allah supaya makan dan dia kenyang. Kemudian bab yang lubak yang ada pada hadis yang meniadakan masuk surga adalah bab mu'awadhah. Bab tukar menukar atau mukabalah atau bab badal. Yaitu bab yang digunakan dalam transaksi jual beli. Istawaitu hadza bihadza. Aku beli HP ini dengan harga 2 juta. Bab di sini adalah bab mu'awadah, dan bab mu'awadah itu konsekuensinya senilai. senilai, ya memang HP ini senilai dengan duit 2 juta. Itu memang sudah pas, tidak kurang. Harusnya ini nilainya harganya 2 juta, namun kalau itu ini harganya 2 juta kemudian dibeli dengan 1,5 juta, nah itu berarti ada yang tidak senilai. Atau ini harusnya HP 1 juta kemudian 1,5 juta, namun dibeli dengan 2 juta, tidak senilai, tidak saling menggantikan. Namun ketika ada HP yang memang nilainya 2 juta kemudian dibeli dengan harga 2 juta, maka itu ya memang nilainya. Nah, yang ditiadakan amal yang itu dikatakan bukan sebab masuknya surga, itu baknya adalah bak mu'awadat, yaitu bak yang menunjukkan senilai. Artinya yang Nabi tiadakan bahasanya tidak sehebat apapun amal manusia, itu tidak senilai dengan harga surga. Surga jauh lebih mahal daripada nilai amal manusia. Surga jauh lebih mahal daripada nilai amal manusia. Surga dan isinya dan nikmatnya jauh lebih mahal daripada nilai amal manusia. Nah, itu ya, itu yang dimaksudkan dan itu yang diinginkan dengan peniadaan masuk surga karena amal. Maka Nabi mengabarkan bahasanya masuk surga, maka masuk surga itu tidaklah sebanding dengan amal siapapun. Seandainya bukan karena Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya, tentu tidak ada seorang pun yang Allah masukkan dalam surga. Maka bukanlah amal seorang hamba meskipun demikian luar biasanya, semata-mata amal hamba tidaklah menjadi sebab masuk surga, dan tidak pula bisa menggantikan nilai surga. Karena amal manusia meskipun dia kerjakan sesuai dengan bentuk yang Allah cintai dan Allah ridhai, maka itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya di dunia, dan tidak sebanding dengan dan tidak bisa untuk membayar nikmat yang Allah berikan selama di dunia. Maka seandainya kemudian ada perhitungan yang demikian detail, bisa amal seorang hamba seluruhnya itu hanya sebanding dengan secuil dari nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fatabqa, maka masih tersisa nikmat yang demikian banyak yang harus disyukuri dan belum disyukuri, yang harus dibayar dan belum dibayar. Nah, karena dia belum bersyukur dengan sekian banyak nikmat, karena amal solehnya cuma baru sebanding dengan secuil nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka seandainya ketika itu Allah mengazab manusia, maka Allah mengazabnya dan Allah tidak zalim dengan manusia. Karena amal dia, solat dia, macam-macam yang dia kerjakan, amal-amal soleh itu cuma ternyata cuma cukup membayar satu bulan mata yang Allah berikan untuknya. Lalu itu seandainya kemudian diadakan hisab amal yang dilakukan oleh seorang hamba demikian luar biasa, ternyata itu cuma bisa membayar misalnya satu bulan mata. Lalu ada bulan mata yang lain, ada nikmat lidah, ada nikmat kulit, ada nikmat hidung, ada nikmat telinga, ada nikmat yang lainnya. Seandainya Allah adab manusia ketika itu karena belum bersyukur dengan nikmat bulan mata yang kedua, nikmat lisan, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat dan seterusnya, apakah Allah zalim? Tidak zalim. Seandainya dimasukkan ke dalam neraka, Allah azab dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak zalim. Walau rahimahu, seandainya Allah merahmatinya, niscaya rahmat Allah itulah yang lebih baik daripada amal hamba. Ya, itu ya, di antara pelajaran dari hadis ini atau kompromi untuk dua hadis yang tadi telah kita singgung, antara hadis yang meniadakan hubungan antara amal dengan surga dan hadis yang menetapkan adanya hubungan antara amal dan surga. Kemudian pelajaran selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasar kepada Mu'adz bin Jabal bahwasanya pertanyaan adalah pertanyaan yang berat dan besar, karena masuk surga dan selamat dari neraka adalah sangat perkara yang penting sekali, yang karenanya berbagai macam kitab suci diturunkan dan para rasul Allah kirimkan. Maka ini masalah besar, masalah masuk surga dan selamat dari neraka adalah masalah besar dalam Islam. Bahkan ini adalah sebab diturunkannya berbagai macam kitab suci dan semua kitab suci dan diutusnya para rasul untuk menjelaskan hal ini, cara untuk masuk surga dan cara untuk selamat dari neraka. Kemudian pelajaran selanjutnya, meskipun demikian berat dan demikian besar atas dan berat atas manusia, maka jika Allah berikan taufik dan Allah beri kemudahan yang tentu itu perlu diminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang berat itu semuanya jadi mudah. Hal-hal perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang besar, itu jika Allah mudahkan maka akan jadi ringan. Tapi kalau tidak Allah mudahkan, maka boleh jadi maka yang berat atau tetap berat. Karena Allah, orang-orang yang Allah beri kemudahan, maka yang berat itu terasa ringan. Ngantuk ketika ngaji, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, maka ngantuk ketika mengaji demikian berat, ya, godaan yang luar biasa. Allah kasih kemudahan jadi ringan, ngantuknya pun hilang. Ya tidak Allah beri kemudahan, ya, ngantuk ya, ngantuk. Tidak boleh jadi kemudahan diusahakan untuk melek, semelek-meleknya tetap tidak melek. Maka itu manfaat besar, manfaat penting kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mengatakan bahwa ini saya berat, belajar itu berat, belajar itu berat, menghafal itu berat, beramal itu berat, itu semua berat jika Allah tidak beri kemudahan. Jika Allah tidak beri kemudahan, siapa saja yang Allah beri kemudahan, dan itu tentu caranya adalah, cara pokoknya adalah minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang Allah berikan kemudahan, maka belajar menuntut ilmu yang berat atau yang kelihatannya berat jadi terasa ringan. Sholat malam yang kayaknya dilihat dari kejauhan itu berat jadi terasa ringan. Sholat, bahkan sholat jamaah di masjid yang kayaknya berat, Allah beri kemudahan jadi ringan. Kemudian pantat yang panas karena duduk, sabar duduk di pengajian yang itu kayaknya berat, maka jadi ringan. Mengusir kantuk saat ngaji yang kayaknya itu berat dan susah, jadi ringan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemudahan. Maka kuncinya adalah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna yasirun liman yasarallahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang berat itu mudah jika Allah mudah. Wa inna yasirun liman yasarallahu ta'ala. Yang berat itu adalah satu hal yang ringan dan mudah bagi siapa saja yang Allah beri kemudahan. Ini pentingnya, nilai pentingnya kemudahan yang merupakan karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara penting untuk mendapatkannya adalah memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengemis-ngemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan. Doa sungguh-sungguh agar Allah beri kemudahan. Dan kemudian tekad dia membaca. Sebagian orang kemudian membaca dalam waktu yang lama itu suatu hal yang berat. Baca waktunya cuma 5 menit ya, pengantar tidur. Orang kemudian tidak bisa membayangkan kemudian ada orang yang bisa duduk baca buku 10 jam, sekian jam. Sebagian orang kalau mendengar cerita-cerita semacam itu, maka tidak bisa bayangkan gimana, gimana duduk untuk baca buku lebih dari 10 jam. Nah, ketemu buku, paling-paling ke belakang cuma untuk kencing, balik lagi dan seterusnya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan beratnya. Namun ketika ada tekad yang membaca, tekad yang serius dan kemudian dari Allah, maka itu mudah. Itu mudah. Maka yang cukup berat sehingga 5 menit saja sudah mata sudah terlelap, ada niat yang serius, niat yang serius ditambah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah meminta padanya, ya, maka baca buku 1 jam, 2 jam, oh ternyata bisa. Bisa tambah jadi 5 jam. Nah, dan seterusnya. Pentingnya tekad membaca. Sebagaimana tekadnya penggemar novel untuk mengkhatamkan novel baru, edisi baru ya. Bisa ini. Bisa enggak tidur semalam itu enggak. Itu biasa-biasa saja. Padahal ikut kegiatan roda saja sudah jam sekian sudah menguap bolak-balik. Namun masya Allah, ketika tekad sudah membaca, tekad itu sudah bulat, saya harus khatamkan buku ini semak malam ini ya. Maka novel yang demikian tebal itu bisa khatam semalaman. Dan itu dia baca demikian menarik, enggak kemudian sambil gini-gini kemudian berwudu lagi enggak. Nah, mau bisa kemudian lancar. Apa itu kuncinya? Apa itu sebabnya? Tekad yang membaca dan tekad yang bulat. Ya, oleh karena itu Nabi mengatakan inna yasirun alamannya sallallahu alaihi. Itu mudah bagi siapa saja yang Allah beri kemudahan. Karena taufik seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang Allah berikan kepadanya kemudahan untuk kemudahan mendapatkan hidayah dengan berbagai macam bentuknya. Hidayah untuk salat jamaah, hidayah untuk qiyamul lail, hidayah untuk menghafal Quran, hidayah untuk menghafal hadis, hidayah untuk duduk di majelis ilmu, hidayah untuk membaca buku yang manfaat. Maka siapa saja yang Allah berikan, Allah mudahkan hidayah untuknya, ihtadah. Maka mudah baginya untuk mendapatkan hidayah dengan segala macam bentuknya dan modelnya. Namun siapa saja yang tidak Allah beri kemudahan, siapa saja yang Allah tidak beri kemudahan, maka itu tidak mudah baginya. Karena itu boleh jadi rumahnya cuma sampai masjid, maka dia berat untuk bisa sampai ke masjid. Boleh jadi kemudian dia setiap hari melewati majelis ilmu, namun dia tidak bisa duduk di situ. Boleh jadi setiap hari dia memandang mushaf, namun untuk supaya tangan itu meraihnya, itu demikian berat. Karena Allah tidak beri kemudahan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya amal yang paling utama dan yang paling tinggi adalah ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Dan inilah pintu pertama yang dengannya seorang itu masuk ke dalam iman. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya tentang amal yang memasukkan ke dalam surga, maka yang pertama kali Nabi sebutkan adalah ini. Dan ini adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar agar orang bisa berada dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa sholat adalah tiang agama. sebagaimana di akhir hadis. Oleh karena itu Nabi jadikan sholat, Nabi sebutkan sholat setelah tauhid, untuk menunjukkan pentingnya sholat untuk memperbaiki seorang hamba, menunjukkan pentingnya sholat untuk baiknya seorang hamba. Maka orang yang konsisten sholat, muhafadah ala sholat, bahasa Arabnya, orang yang konsisten sholat, tidak bolong-bolong sholatnya, maka ketika meskipun dia melakukan maksiat, bergelimang maksiat, maka ada harapan dia untuk mendapatkan hidayah. Maka ada peluang besar agar orang tersebut mendapatkan hidayah, karena sholat itu adalah unsur yang sangat penting untuk baiknya seorang hamba. Kemudian amal yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, setelah itu, setelah tauhid dan sholat, adalah zakat, puasa, kemudian haji. Karena amal-amal ini ditambah sholat adalah rukun tegaknya bangunan Islam seorang hamba. Kemudian pelajaran yang lain, bolehnya seorang guru, seorang mufti memberikan tambahan informasi dalam jawaban untuk sebuah pertanyaan, jika dia yakin itu bermanfaat untuk yang diberi jawaban. Maka informasi tambahan diberikan meskipun tidak diminta. Sebagaimana dalam hadis ini, permintaan dari Mu'adz bin Jabal, bagi Nabi, amal-amal apa yang masukkan ke dalam surga dan jangka dari neraka. Lalu Nabi tambahkan, maka aku beritahukan pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi sampaikan dalam hadis ini bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu banyak. Pintu-pintu kebaikan itu banyak. Namun secara umum pintu-pintu kebaikan itu ada dua macam. Ada kemudian pintu-pintu kebaikan yang merupakan asbabun maqaiyah, kemudian antisipasi. Maka Nabi contohkan dalam hadis ini puasa yang dia memiliki faedah menundukkan syahwat. Kemudian ada sebab-sebab terapi setelah terjadi. Maka jika seorang hamba terjerumus dalam kesalahan, wajib untuk bersegera mengobatinya. Karena disebutkan di sini sedekah. Karena dia menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Demikian juga dengan dia mulai. Kemudian dalam hadis ini anjuran untuk meninggalkan tempat tidur untuk berdiri sholat, meskipun dalam hal ini terdapat satu hal yang meskipun hal ini adalah satu hal yang berat bagi jiwa manusia. Diambil dari ayat tatajaba junubum anil makhraj, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya mereka tinggalkan tempat tidur untuk kembali. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya akar dan asal semua kebaikan dan semua keutamaan adalah Islam. Karena Islam adalah faidatul bina, adalah pondasi bangunan. Maka ini diambil dari sabda Nabi, Rasul Amri al-Islam. Pokok segala urusan itu Islam. Pokok segala kebaikan itu Islam. Tidak ada kebaikan yang tidak dibangun di atas Islam. Kalau tidak ada Islam, tidak ada pondasi Islam, maka kebaikan tersebut sia-sia. Tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya. Nah, karena Islam itu adalah bangunan, maka bangunan perlu tiang. Dan tiangnya adalah sholat. Dan dengan itu maka bangunan akan kuat dan akan bertambah kuat dan sempurna. Dan tanpa tiang, bangunan tersebut akan lemah, bahkan hancur. Kemudian tentang jihad, Nabi katakan dia adalah dhirwatus sanami al-Islam. Dhirwah artinya puncak, sanam mana asalnya adalah punuk unta. Adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini kemudian disimpulkan, jihad di jalan Allah telah yang menyebabkan bangunan itu semakin tinggi dan kokoh. Oleh karena itu maka jihad di jalan Allah adalah amal yang paling utama dan amal yang paling tinggi setelah rukun-rukun Islam. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, kathratul kalam laha mafasid la tusah. Bahasanya banyak bicara itu mengandung, memuat kejelekan dan dampak negatif yang tak terhitung. Oleh karena itu Nabi katakan bahasanya banyak manusia Allah telungkupkan dan Allah masukkan dalam neraka itu karena dia memanen buah dari ucapannya, ucapan lisannya. Maka banyak orang masuk neraka, kata Nabi dalam hadis ini, gara-gara mulutnya, gara-gara lisannya, gara-gara tulisannya, gara-gara status Facebooknya, gara-gara komennya, gara-gara inboxnya. Oleh karena itu maka mengingat bahaya lisan seperti itu, maka secara tidak langsung dalam hadis ini terdapat anjuran agar seorang meninggalkan kata-kata yang tidak manfaat, kata-kata yang tidak perlu. Karena siapa yang banyak ngomong maka banyak kepleset, banyak salah ngomong. Dan siapa yang banyak salah ngomong maka banyak dosanya. Kemudian hadis, dalam hadis itu terdapat penjelasan bahasanya seorang hamba akan mendapatkan hukuman dikarenakan semua apa yang dia katakan, baik itu serius ataupun guyon. Jangan dikira bahasanya itu hanya untuk yang omongan serius-serius. Kalau guyon bebas dari hukuman, tidak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hasa itu al-sinatihim, itu panen dari lisannya. Karena dari apa yang dikatakan oleh lisannya dan apa yang dikatakan oleh lisan itu mencakup guyon, canda ataupun serius. Kemudian dalam hadis ini ditegaskan yang menyebabkan manusia terkelungkup dalam neraka dan masuk ke dalam kebinasaan adalah apa yang keluar dari lisan. Dan orang yang dimasukkan dalam neraka karena lisannya itu Nabi katakan dia ditelungkup pada wajahnya, artinya dia diseret, namun nyeretnya tidak sebagaimana orang nyeret di dunia, namun dalam keadaan wajah itu di bawah. Jadi, orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena lisan itu Nabi sampaikan dia itu posisinya posisi apa, telungkup. Telungkup kemudian diseret oleh malaikat untuk dicampakkan ke neraka. Bukan dalam posisi telentang kemudian diseret masukkan neraka, bukan. Namun telungkup kemudian diseret masukkan ke neraka. Maka di sini terdapat hinanya orang yang ditelungkupkan di neraka dengan dilemparkan ke dalam neraka pada wajahnya. Kenapa demikian? Kenapa kemudian harus wajahnya di bawah? Haitsu inna hadzal wajh wa mau'idu ta'dhim. Karena wajah manusia itu sesuatu yang sangat dihormati oleh manusia, sangat dihargai oleh manusia dari badannya. Maka kemudian Allah menunjukkan bahasanya wajah yang mulia itu tidak ada nilainya, adalah satu hal yang hina, manakala perbuatannya hina. Dan diantara perbuatan yang menyebabkan dia hina dan layak untuk dihinakan adalah gara-gara lisan. Kemudian di sini kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan yang sangat indah. Nabi permisalkan ucapan, setiap ucapan yang diucapkan oleh seseorang itu bagikan seorang yang bercocok tanam, yang kemudian akan dia petik hasilnya dan dia akan panen hasilnya. Maka orang ya, maka semua ucapan yang kita ucapkan selama di dunia itu adalah bentuk bercocok tanam. Nanti hasilnya akan kita petik saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu siapa yang menanam kejelekan berupa ucapan ataupun perbuatan, dia besok di akhirat akan memetik hasilnya, yaitu penyesalan. Yaitu penyesalan. Nas'alullah salamah ya mulia'ah. Ya, demikiannya kita bahas dari hadis yang ke-29 dari Al-Bukhari Nawawiyah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Sama saja, cuma bahasa yang lain. Itu cuma variasi dalam berbahasa. Diutusnya Pak Rasul dan diturunkannya berbagai kitab untuk menjelaskan ibadah. Bagaimana ibadah yang benar, yang itu adalah sebab masuk surga. Dan yang siapa yang tidak mengamalkannya, yang tidak kemudian memenuhi bagaimana ibadah yang benar, dia akan masuk neraka. Kurang lebih sama. Cuma Rasul diutus untuk menjelaskan ibadah, bagaimana ibadah yang Allah ridai, ibadah yang Allah cintai, yang itulah sumber keselamatan manusia, sebab masuk surga, yang jika ditinggalkan jadi sebab masuk neraka. Gitu. Tapi kurang lebih sama saja. Gimana? Dengan adanya ada Allah, yaitu ada orang yang berbuat dosa, itu apa yang melazimkan orang memiliki sifat kecewa? Sifat tidak bisa ditetapkan dengan lazim, harus ditetapkan dengan nas. Lazim itu konsekuensi, kalau begini berarti konsekuensinya begini. Itu namanya lazim, bahasa Arabnya namanya lazim. Sifat Allah tidak ditetapkan dengan lazim. Kalau Allah mengazab berarti artinya Allah kecewa. Itu lazim. Yang itu boleh jadi lazim itu, konsekuensi itu betul dan boleh jadi tidak. Kaidah dalam masalah ini, sifat harus ditetapkan dengan sikap itu tauqifi, harus ada dalilnya. Dalil nas khusus untuk itu. Tidak bisa dengan lazim, konsekuensi. Konsekuensi dari mengazab adalah kecewa. Ini namanya menetapkan sifat dengan lazim, dan itu itu tidak sesuai dengan kaidah dalam penetapan sifat. Ya, demikian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.